tak mengerti apa yang ku rasa. Rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Meski kau takkan pernah tahu, aku persembahkan hidupku untukmu. Telah ku relakan hatiku padamu. Namun kau masih bisu diam seribu mata. Terasi kecilku bicara. Baru ku sadari cintaku belum terpusat. Datang ke Azeban hingga akhirnya kau.